Muslim Yogyakarta Komunikan Akidah Mendebarkan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya, selamat sore sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu di radio kesayangan kita Radio Muslim Jogja 1467 AM memurnikan akidah menyebarkan sunnah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga buat keluarga, sahabat, hingga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Iya, sobat muslim, di sore hari ini kembali berjumpa bersama Yusuf di sini yang insya Allah akan memandu sobat muslim di program acara Tausiah Islam. Seperti biasa, program acara Tausiah Islam di setiap pekannya di hari Ahad ini, di akhir pekan ini, kita akan ikuti kembali kajian Syari'ah Remaja yang sudah masuk pada pembahasan kitab dari kitab Ahadisul Akhlak bersama guru kita Ustaz Dunia Ristian Ragil Hafizullahu Ta'ala. Iya, di kesempatan sore hari ini, di kesempatan hari hari Ahad ini, tanggal 1 Rabiul Awal 1442 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 18 Oktober 2020 Masehi, kita kembali akan meneruskan pembahasan dari kitab Ahadisul Akhlak, hadis-hadis tentang akhlak karya Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizullahu Ta'ala. Ya, di sore hari ini kita masih pada pertemuan yang kedua dan kita akan masih melanjutkan pertemuan dari pekan yang lalu, masih di bab pertama. Ya, sebelum kita mulai kajian di malam hari ini, alhamdulillah beliau Ustaz Ristian Ragil Hafizullahu Ta'ala juga telah hadir di studio Radio Muslim Jogja. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Yusuf? Alhamdulillah baik juga Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya. Terima kasih telah bersama kami kembali di studio Radio Muslim Jogja. Dan kembali kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian serial remaja dari kitab Ahadisul Akhlak. Dan kepada sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Jogja rahimani wa rahimakumullah, mari kita siapkan untuk mengikuti kajiannya bersama. Dan di tengah kita tadi sudah kedatangan beliau Ustaz Dunia Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah juga beliau dalam keadaan sehat, semoga kita pun juga dalam keadaan demikian, sehingga insya Allah kita siap dalam menerima materi serta juga mencatat pelajaran-pelajaran serta faedah yang akan beliau sampaikan dari kitab Hadisul Akhlak berikut ini. Ya, baik, dari studio Radio Muslim Yogyakarta, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Kepada Al-Ustaz Ihsan Ragil, kami persilakan Ustaz Fahli Atafatul Mishkur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali di kajian Ahad sore ini yang insyaallah taala akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ahadithul Akhlaq atau hadis-hadis akhlak karya Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah jelaskan ya mengenai keutamaan akhlak mulia, bagaimana kedudukan akhlak mulia dalam agama kita. Ya, betapa besar, betapa tinggi kedudukan akhlak mulia dalam agama kita. Dan juga kita juga telah mempelajari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang yang paling tinggi imannya di antara kita adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Dan beliau adalah representasi dari akhlak-akhlak yang ada dalam Al-Qur'an. Sebab itu Ibunda Aisyah mengatakan, Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi itu ya Al-Qur'an. Ya. Semuanya dalam Al-Qur'an, perintah Allah, larangan Allah, adab-adab dalam keseharian itu semua Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi adalah orang yang paling berakhlak di antara kita semua dan kita diharapkan untuk bisa mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan di sini perkataan Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan fa adabuhu akmalul adabi. Adab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adab yang paling sempurna. Ya. Wa khuluquhu akmalul khuluqi fi kulli abwab. Dan akhlak beliau adalah akhlak yang paling sempurna di antara semua makhluk dalam bab apapun. Ya. Fal muslimu matlubun minhu ayu khaliqa an-nas jami'an bi khuluqin hasan. Maka seorang muslim dituntut untuk bisa bergaul dengan orang-orang ya secara keseluruhan dengan akhlak yang baik. Wa hadha fihi anna at-ta'amula bil khuluqil hasan matlubun ma'al abawain. Dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia ya itu dituntut untuk dilaksanakan atau untuk diterapkan kepada al-abawain, kepada kedua orang tua, wal ahl, dan kepada keluarga ya, kepada istri, kepada anak ya, wal aulad, kepada anak-anak, wal qarabah, kepada kerabat, wal jiran, kepada tetangga, wa umumil muslimin, dan kepada umumnya kaum muslimin, bal wa ma'al kuffar, bahkan kepada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim juga dituntut untuk berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam surat Al-Mumtahanah Allah taala mengatakan sungguhnya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian ya dalam agama dan tidak mengusir, tidak mengeluarkan kalian dari rumah kalian, artinya tidak mengusir dari rumah kita ya. Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil ya. Jadi di sini kita tahu bahwasanya adab itu mencakup semua orang ya, kepada kedua orang tua, kepada anak, kepada tetangga, kepada bahkan kepada orang kafir ada adabnya ya. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam amal al-kuffar muamalatan hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim dengan muamalah yang baik. Ya, kana sababan li hidayati katsirin minhum. Dan itu menjadi sebab hidayah bagi orang-orang kafir tersebut wa dukhulihim fi hadzal din, dan menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'tihi ar-rajul walaysa ala wajhi al-ardi abghadu ilayhi minhu. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya didatangi seorang laki-laki yang di mata laki-laki ini Nabi adalah orang yang paling dia benci di muka bumi ya. Fa ma ayyara khuluquhu al-karim wa adabuhu wa adabahu ar-rafi'. Ya, ketika orang ini sudah melihat akhlak beliau yang mulia dan adabnya yang tinggi, illa wa yatahawalu min sa'atihi wa laysa 'ala wajhil ardi ahada ahabba ilayhi minhu alaihi salatu wasalam. Ketika dia sudah melihat perilaku Nabi, akhlak Nabi, maka Nabi menjadi orang yang paling dia cintai setelah itu. Bayangkan, dari orang yang paling dia benci menjadi orang yang paling dia cintai karena apa? Karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa ada makna qauluhu ta'ala, makna qaulihi ta'ala, dan inilah di antara makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa bima rahmatin minna wallahi lintalahum. Dan sungguh atas rahmat Allah lah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya, engkau berbuat lembut kepada mereka ya, engkau waktu Muhammad ya. Walau kunta fawban ghalidhal qalbi lan tafaddu min haulik. Kalau kamu berlaku kasar ya dan berkeras hati, maka mereka akan lari darimu. Maka bersyukurlah kepada Allah atas rahmat Allah kamu bisa berlaku adil, berlaku lembut kepada mereka. Kalau enggak lembut ya mereka sudah lari. Ya. Makanya diantara yang menunjukkan pentingnya akhlak mulia kepada orang kafir sekalipun, kepada non muslim. Ya, jangan seperti masa sekarang ya, orang-orang mudah sekali kemudian dia tidak melihat tempat. Dia menjadikan orang-orang non muslim itu alergi. Ini kok kasar sekali, ini kok begini, begini, begini. Tidak menunjukkan akhlak yang mulia sehingga mereka tidak tertarik, ah paling ya agama barbar atau apa menurut istilah mereka. Ya. Padahal kita, agama kita sungguh mengajarkan akhlak yang baik. Yang seandainya itu ditunjukkan, maka akan seperti kejadian di masa Nabi SAW, di mana orang-orang yang tadinya benci kepada Nabi, menjadi cinta sekali kepada Nabi SAW dan masuk Islam. Ya. Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian di sini beliau melanjutkan, wal akhlaqul islamiyah taqumu ala arba'ati arkan. Dan akhlak Islam itu terdiri dari empat pilar. Ya. Ada empat pilar akhlak Islami. Ya. Man ya'tana biha kana bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala min ahlil akhlaq. Siapa yang berusaha memberi perhatian kepada empat pilar ini, maka dia termasuk orang yang akhlaknya baik. Wa man bayya'aha aw bayya'a minha syai'an ba'a minhu al-khuluq bihasabi ma ada'a min hadhihi al-arkan. Kalau dia melalaikan salah satu di antara empat rukun ini, maka dia juga akan terlalaikan dari akhlak yang baik, ya. Akan tersia-siakan baginya akhlak yang baik. Wa qad ijtama'at hadhihi al-arkan lil akhlaqi fi arba'ati ahadith. Dan empat rukun ini terkumpul dalam empat hadis, ya. Jadi ada empat hadis yang menjadi landasan rukun akhlak Islam, ya. Ya. Kullu haditsin minha dalla ala ruknin min arkanil akhlaq. Yang mana setiap dari hadis tersebut akan menunjukkan satu rukun dari empat rukun tersebut. Ya, dan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau adalah ulama mazhab Hambali. Beliau menukil dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, sebuah kitab yang terkenal, ya, kitab yang menghimpun hadis-hadis arba'in ditambah beberapa hadis dari beliau, ya, ya, dari Abu Muhammad bin Abi Zaid Al-Qayrawani, seorang ulama Malikiyah, ya, bahkan dia dikatakan sebagai Imam Malik yang kedua, ya. In annahu qala, bahwasanya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani mengatakan, jima'u adabul khairi wa azimmatihi tatafarra'u min arba'ati ahadith. Keseluruhan atau perkumpulan adab-adab yang baik, ya, itu semuanya terhimpun dalam empat hadis, ya. Yaitu yang pertama, sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kata beliau, adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, yang bukan urusannya. Ya, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, itu tanda kebaikan seorang. Itu hadis yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, wa qawluhu alladhi ikhtasara lahu fil wasiyah. Yang ketiga adalah pesan Nabi kepada seseorang dengan pesan yang sangat singkat, yaitu kata beliau, la taghdab, jangan marah. Itu hadis yang ketiga. Dan hadis yang keempat, kata beliau, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Orang yang beriman, seorang mukmin, ya, itu mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Itu empat hadis tadi. Ya, hadis yang tentang berkata yang baik atau diam, hadis mengenai tanda kebaikan Islam adalah meninggalkan yang tidak menjadi urusannya, yang ketiga adalah hadis tentang larangan untuk marah, yang keempat adalah hadis tentang seorang yang mencintai kebaikan untuk muslim yang lain sebagaimana dia itu suka kalau kebaikan itu ada pada dirinya. Kita akan bahas satu-satu hadis tersebut, ya, dan semua hadis tersebut ada di Arba'in An-Nawawiyah, ya. Kalau kita sudah menghafalkan hadis Arba'in Nawawi, insya Allah kita sudah faham, ya. Maksudnya semua ini ada di hadis Arba'in Nawawi. Yang mana hadis hadis-hadis di Arba'in Nawawi itu menghimpun akhlak dan adab, ya. Dan semua hadis-hadis akhlak yang teriwayatkan dari Nabi tentang akhlak, tentang adab, itu semua kembali kepada empat hadis ini, ya. Wa hadza yufiduna anna man wuffiqa li fahmi hadhihi al-ahadith wa tatbiqiha fa innahu yakunu qad ijtama'at fihi arkanul akhlaqi wa a'midatiha. Maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwa siapa yang diberi taufik untuk bisa memahami empat hadis ini, ya, dan juga mengamalkannya, menerapkannya, maka dia telah terkumpul pilar-pilar akhlak yang seluruhnya. Ya, kalau dia bisa mendapat taufik untuk bisa paham dan mengamalkan empat hadis ini. Hadis yang pertama atau rukun yang pertama adalah siyanatul lisan, menjaga lisan, menjaga mulut. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, diam. Itu kata beliau SAW. "Famil lam yasun lisanahu layyakuna min ahlil akhlak." Siapa yang tidak bisa menjaga lisan, dia tidak termasuk ahli akhlak, dia termasuk tidak termasuk orang yang berakhlak baik. "In minal ususil azimah wa da'im al-matinah allati taqumu 'alaiha al-akhlaq siyanatul lisan." Karena asas atau pondasi yang agung, yang kuat, ya, yang akhlak itu dibangun di atasnya, itu adalah menjaga lisan. Itu yang paling penting, ya. Dan makna dari menjaga lisan adalah, ya, dhabtuhu wa habsuhu 'anil kalami illa ma kana fihi fa'idatun. Makna dari menjaga lisan itu apa? Ya, dia mengukur perkataannya dan menahan dari segala macam perkataan, dari segala macam ucapan, kecuali jika ada faedahnya, ada manfaatnya. Itu makna dari menjaga lisan. Jadi yang keluar dari mulutnya tidak lain hanyalah sesuatu yang bermanfaat. Itu makna dari menjaga lisan. Maka makna sabda Nabi SAW, "Falyakul khairan aw liyasmut," adalah, ya, "Fihi da'watun litafakkuri fil kalami qabla nutqi bihi." Maka ini perkataan beliau SAW adalah perintah atau ajakan untuk berpikir dulu sebelum berkata. Sebelum mengucapkan sesuatu, mikir dulu. Itu yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. "Li'an al-kalimata qabla an takhruja yamlikuha al-mar'u." Karena namanya kalimat, itu kalau belum keluar dari mulut seseorang, itu dia masih berkuasa atas kata-kata tersebut. Dialah yang pemilik dari kata-kata, dia masih bisa menguasainya. Ya. "Fa'idha khorojat malakathu." Tapi kalau sudah keluar, balik kebalikan. Kata-kata itulah yang akan menyandera si pengucap. Ya. Jadi kalau masih di pikiran, belum dikeluarkan, dia punya kekuasaan untuk, ya, mengatur apakah ini dikeluarkan atau tidak. Tapi begitu sudah keluar, sudah. Kata-kata ini yang akan menyandera dia. Ya. Contohnya misalnya orang yang terlanjur ngomong apa gitu, ya. Mau narik kembali kan susah, ya. Kadang, wah, nanti dikira nggak konsisten, nanti dibilang ini, nanti begitu-begitu. Akhirnya dia tersandra oleh kata-katanya sendiri, ya. "Walihada minal jamil bil muslim ayatafakkara fi kalamihi qabla ayatakallam." Maka yang merupakan hal yang baik bagi seorang muslim adalah, ya, berpikir sebelum berkata, ya. Itu yang penting. "Wa idza tafakkara fihi wajadahu la yakhruju an thalathati ahwal." Dan kalau dia sudah berpikir, maka apa yang akan keluar dari mulutnya itu tidak akan lepas dari tiga jenis perkataan, ya. Pasti tidak lepas dari tiga jenis tersebut. Yang pertama, "imma ayatabayyana lahu annahu khairan bayyin wadih." Yang pertama, setelah dia berpikir, oh, yang akan saya katakan adalah sesuatu yang baik, yang jelas baiknya dan gamblang baiknya. Artinya sudah jelas, ya. "Fayatakallam bihi wala haraj." Maka berkatalah dengan kata-kata tersebut. "Wa imma ayatabayyana lahu annahu syarrun bayyin." Atau setelah berpikir, dia melihat kata-kata saya ini kok ternyata jelek, ya, mengandung mungkin akan saya mau berkata-kata kasar misalnya, atau saya mungkin bakalan ghibah, atau saya bakalan kata-kata saya ini bakalan menyulut fitnah ya, atau menimbulkan permusuhan antara sesama muslim misalnya. Wah, ternyata ini sesuatu yang jelek ya. Atau misalnya dusta ya, ternyata setelah saya pikir-pikir kok enggak benar ya, ternyata dusta ya. Al-sukhriyah, atau sukhriyah itu apa ya? Ejekan ya, atau ejekan, au-namimah atau adu domba, atau selain daripada itu yang merupakan kejelekan yang jelas ya. Fayamna'u nafsahu minhu, maka hendaknya dia tahan dirinya untuk tidak mengeluarkannya. Wayasuna lisanahu anhu, dan dia menahan lisannya untuk tidak mengatakannya. Dan yang ketiga, kondisi yang ketiga, wa imma ayyakuna mushtabihan alaihi. Kondisi yang ketiga, setelah dia mikir, dia enggak tahu tuh ini baik atau buruk ya. Sesuatu yang samar-samar bagi dia. Ya, saya enggak tahu benar atau enggaknya. Ya. Maka la yadri hal huwa khairan am syarr. Dia enggak tahu itu baik atau buruk, ya. Fa fi hadhihi al-halah aidha yamna'u nafsahu min at-takallumi bihi. Dalam kondisi semacam ini dia enggak tahu baik atau buruknya, dia ragu, dia bingung, enggak bisa menentukan baik buruknya, maka yang dilakukan dalam kondisi semacam ini juga adalah menahan dirinya untuk tidak berbicara, ya. Karena Nabi mengatakan faman ittaqa syubhat istabra'a min lidinihi wa 'irdihi. Siapa yang menghindari hal yang syubhat, yang enggak jelas, yang samar-samar, maka dia telah membebaskan dirinya dari sesuatu yang mencelakakannya, ya, bagi dia telah membebaskan dirinya dari hal yang mencelakakan dia dan kehormatannya, ya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribu." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Kalau ragu, udah stop. Jangan berkata apapun, ya. Maka ini kaidahnya, harus pasti baik, pasti jelas, pasti bermanfaat baru ngomong. Nah, dan semua itu pasti prosesnya adalah berpikir dulu. Nah, gitu. Jangan ngomong dulu baru mikir, lah. Telat nanti. Nanti kata-kata ini akan menyandera kita. Sudah terlanjur ngomong, udah repot, ya. Fahadha asasun la buddha minhu fi babil akhlak. Ini adalah asas yang mau gak mau harus ada dalam akhlak, ya. Ayasun almar'u lisanahu, yaitu seorang itu menahan lisannya dan juga menjaga kata-katanya, dan dia tidak berkata-kata kecuali dengan yang baik saja. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar, ya, yang lurus. Dan juga dalam hadis dikatakan alaihi salatu wasalam, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Nabi bersabda kepada Mu'adz, ya, ibumu kehilangan wahai Mu'adz. Artinya ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang ingin beliau sampaikan itu sesuatu yang penting, ya. Wahal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatahum alsinatihim, ya. Bukankah hal yang paling banyak menjerumuskan manusia atau wajah-wajah manusia ke dalam neraka adalah hasil dari perkataan mereka, ya. Itulah yang paling banyak menjerumuskan ke neraka dari lisan kita, ya. Walhasil, maka di antara asas akhlak yang mulia dan juga rukun-rukunnya, yang mana rukun itu berdiri di atasnya, adalah menjaga lisan dan menahan lisan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Maka siapa yang tidak menjaga lisannya tidak termasuk orang yang beradab dan berakhlak. Jadi itu rukun yang pertama, ya. Menjaga lisan adalah rukun yang pertama. Yang kedua, rukun yang kedua yang disebutkan tadi di antara rukun akhlak adalah al-bu'du anil fuduli wa ma la ya'ni, yaitu menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak menjadi urusannya. Menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak menjadi urusannya. Nabi SAW mengatakan, min khusni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan si Islam seorang, kalau Islam seorang itu baik, maka dia akan menjauhi, akan meninggalkan hal-hal yang tidak menjadi urusannya. Betapa banyak kita yang saat ini mengurusi perkara yang bukan urusan kita. Kadang di antara kita ada yang kerjaan sehari-hari tidak berhubungan dengan kebijakan-kebijakan negara misalnya. Tapi kenapa kita sibuk sendiri dengan urusan tersebut? Ya, ada orang yang lebih ahli. Ada kebijakan ini ribut, ada kebijakan ini ribut. Kalau ahlinya nggak apa-apa. Kalau yang dia ahlinya, silahkan. Tapi betapa banyak orang yang bukan ahlinya ngomong dalam masalah yang dia bukan ahlinya. Bukan urusan dia, kenapa dia ikut ribut di situ. Ya, maka ini diantara tanda orang yang tidak, akhlak yang tidak baik. Ya. Wal insanu fuduli, ya, la yakuna dha adabih wa khuluq. Ya. Maka orang yang suka jatuh dalam kesia-siaan, maka dia tidak termasuk orang yang beradab dan berakhlak. Ya. Karena perilakunya yang menyia-nyiakan waktunya dan juga sibuk dalam urusan yang bukan urusannya akan mengeluarkan dia dari cakupan adab. Ya. Bikhilafi man kana ba'idan 'anil fuduli, ba'idan 'anid dukhuli fi ma la ya'nihi, fa hadha min simatil adab. Bedanya dengan orang yang memang menjauh dari hal yang sia-sia, ya, dan hal yang tidak menjadi urusannya. Maka ini menunjukkan tanda-tanda adab yang baik, ya. Fa min a'midatih, dan bahkan merupakan pondasinya. Ya, jadi orang yang seperti itu kalau dia betul-betul hanya mengurusi apa yang menjadi urusan dia, maka dia akan telah menerapkan pilar yang kedua ini. Ya. Dan mana perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang bukan urusannya, maksudnya sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, bukan kaidah-kaidah hawa nafsu. Apa maksudnya? Ya, misalnya ketika ada seorang misalnya ditegur. Ya, kita tegur tuh orang karena dia mungkin melakukan hal yang melanggar syariat. Kemudian dia beralasan min husnul islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang tidak mengurusi yang bukan urusannya. Dia ditegur, dia beralasan dengan hadis ini. Maka ini salah besar. Ya. Salah besar ya, dengan alasan ini bukan urusan ente. Ini urusan saya, ya kan? Kalau Anda mau Islamnya baik, Anda enggak bisa mengurusi saya gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, ini keliru besar ya kata beliau di sini. Ya. Mithlu ayyumara bi khairin aw yunha 'anil 'an munkarin fayaqulu lil amirin nahi min husnul islam mari tarkuhu ma la ya'ni. Contoh orang yang diperintah untuk kebaikan atau dilarang dari suatu kejelekan, dia malah berdalil dengan hadis ini. Ya. Dan ini merupakan pemahaman yang buruk terhadap hadis tersebut. Ya, karena apa yang dia lakukan itu juga merupakan urusan sesama muslim. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Fa lam yastati' fa bilisani. Kalau enggak mampu dia lahi mungkar dengan lisan, fa lam yastati' fa biqalbi. Kalau enggak mampu dengan hatinya, dengan membencinya. Dan juga pasti dia ingin kebaikan bagi saudaranya, maka dia pasti berusaha untuk membuat saudaranya ini taat kepada Allah, terhindar dari kemungkaran dan melakukan hal yang baik, ya. Jadi jangan sampai kita salah paham dengan hadis ini, kemudian mengatakan ente ini ngurusi bukan yang bukan urusan ente. Nah, ini keliru ya. Harus kita pahami bahwa kita dengan sesama muslim itu saling punya urusan. Apa urusannya? Saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati ketika ada kemungkaran. Nah, itu yang kita lakukan, ya. Jadi kalau bukan kalau dalam masalah yang memang kita tidak ada peran di situ, maka kita nggak perlu ikut-ikutan, karena ini diantara tanda adab yang baik, ya. Kemudian rukun yang ketiga, ya, rukun atau pilar yang ketiga adalah adamul insiyaqi ma'al infi'alat ma'a infi'alatin nafs khasatan al-ghadab. Rukun yang ketiga adalah tidak larut dalam emosi jiwa, tidak larut dalam emosi khususnya marah, ya. Itu rukun yang ketiga, tidak larut dalam emosi, tidak terbawa emosi. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan marah, ya. Maka ketika seorang itu melakukan sesuatu, ketika seorang itu yanfa'il, dia terbawa perasaan, ya, wa yaghdab, dan kemudian marah, ya. Alla yubashiru waqta ghadabihi ayya qawlin. Maka kalau seorang itu terbawa emosi dan dia marah, maka hendaknya, kata beliau di sini, jangan langsung berbicara. Ya. Au ayya fi'lin, atau berbuat sesuatu. Jangan. Jangan langsung berkata, jangan langsung berbuat kalau kondisi sedang marah. Li'anna ayya qawlin wa ayya fi'lin yubashiruhu waqta ghadabihi sayakhruju bihi fil ghalibi an nitaqil khuluqi wal adab. Karena kalau dia ketika marah langsung berbuat sesuatu atau langsung melakukan atau berkata sesuatu, maka itu akan mengeluarkannya dari cakupan adab dan akhlak. Ya. Waqad qila fi dhammil ghadabi wa taqbihihi, dan dikatakan pula ya oleh beberapa orang bijak ya tentang jeleknya marah. Ya, kata mereka, al-ghadabu awaluhu jununun wa akhiruhu nadamun. Ghadab atau marah itu awalnya merupakan kegilaan dan akhirnya adalah ya penyesalan. Itu kata sebagian orang bijak. Li'anna alladhina yatasarrafu waqta ghadabihi biqawlin aw fi'lin yatasarrafu bighairi indibat. Ya. Karena biasanya orang yang ketika dia marah dia melakukan sesuatu, maka biasanya yang dia lakukan itu tidak terukur, tidak terpikir, tidak terukur ya, karena dia tidak sedang menggunakan akal sehatnya. Ya. Wa li hadza 'alal insan alla yansaqu ma'al infi'alat an-nafs. Ya. Maka hendaknya seseorang itu tidak terbawa oleh emosi. Ya. Fa idza kana, ketika dia munfailan faliyajlis. Ketika dia kemudian akhirnya harus terbawa emosi, maka hendaknya dia duduk. Ya. Nabi SAW mengatakan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun faliyajlis. Barang siapa di antara kalian yang marah dalam kondisi dia berdiri, maka hendaknya dia duduk. Fa in dhaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Kalau dia sudah selesai duduk dan sudah reda, silakan beraktivitas atau silakan melakukan sesuatu. Kalau tidak, teruskan dengan berbaring. Ya. Kalau belum beres marahnya, kok udah duduk lama enggak beres-beres, berbaring. Ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan juga hendaknya dia menahan diri dari berkata-kata ketika marah. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika seorang dari kalian marah, maka hendaknya dia diam. Ya. Maknanya adalah falyaskut atau hendaklah dia diam, imtina'u 'anil kalami waqtal ghadab. Hendaknya dia menahan dari berbicara ketika dia marah. Ya. Dan makna dari sabda beliau falyajlis, hendaknya dia duduk, imtina'u 'anil fi'li waqtal ghadab. Itu merupakan anjuran atau perintah untuk tidak melakukan apapun ketika marah. Jadi ketika marah diam dulu, jangan ngomong, jangan berbuat sesuatu ketika masih marah. Ya, baru setelah reda bisa berpikir baik, jernih, baru silakan berbicara atau berbuat. Ya, maka kedua hal ini yaitu berbicara dan berkata-kata, ya, ketika marah, ya. Seorang muslim itu dituntut untuk menahan dirinya dari keduanya. Ya. Sampai dia illa ayaskuna ghadabu. Kecuali sampai dia bisa meredakan amarahnya. Li'annahu waqtu infialihi qad yubashiru aqwalan wa a'malan tatanaffa ma'al adab wal khuluq. Ya. Karena ketika dia sedang terbawa emosi dan dia mengeluarkan suatu perkataan atau berbuat sesuatu, maka itu akan menafikan atau akan menghilangkan adab dan akhlaknya. Ya, maka siapa saja yang ingin untuk berakhlak mulia, maka hendaknya dia tidak memperturutkan emosinya, ya, terutama ketika dia marah, ya. Dan datang dalam beberapa hadis, ya, bahwasanya ada seorang sahabat yang mengatakan, Fata'amaltu dhalika fawajadtu annal ghadaba jima'u syarr. Aku telah merenungkan hal ini dan aku telah menemukan bahwasanya marah itu adalah terkumpul semua kejelekan dalam marah tersebut. Ya, artinya marah itu mengumpulkan banyak kejelekan. Li'annahu idza kana yansabu ma infi'alatihi wa ma ghadabihi sayufdi bihi dhalika ila alwuqu'i fi syururin 'azimatin la tuhmadu aqibatuha. Karena ketika dia terbawa emosi dengan marahnya itu, maka akan terjatuh dalam satu kejadian yang jelek, ya, yang dia tidak akan suka, yang akibatnya tidak akan dia sukai, ya, itu tentang marah, ya. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola emosi itu, diantara pesan yang disampaikan di sini, ya. Ketika emosi, jangan langsung ngomong, jangan langsung berbicara, nunggu reda dulu baru bicara atau baru berbuat. Rukun yang keempat, yang terakhir adalah min arkanil akhlak, salamatus sadr, hati yang selamat, ya. Dari apa? Dari penyakit-penyakit hati seperti hasad, dengki, dan lain sebagainya, ya. Dalamnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, atau tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri, ya. Misalnya kita pengen kita ini jadi orang baik, kita juga berarti suka kalau teman kita atau saudara kita juga jadi orang baik. Kita ingin diri kita ini misalnya sukses, kita juga pengen saudara kita sukses, itu maksudnya, ya. Mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita suka kebaikan itu untuk diri kita sendiri, ya. Maka hadis ini merupakan salah satu di antara pilar dari empat pilar akhlak, ya. Fi ayyakuna sadrul mar'i saliman la yakun fihi ghillun. Di mana hati seorang muslim itu selamat dari ghil. Apa itu ghil? Dengki atau iri, au hikdin atau dengki, au sahaim au bagha'in atau apa ya? Kebencian, ya. Au nahwi dzalika min asqamil qulub atau yang lainnya yang merupakan penyakit-penyakit hati wa amrabiha, ya, dan penyakit hati. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika Allah menghikayatkan, menceritakan doanya orang-orang Ansar. Doanya para sahabat Ansar, mereka berdoa, "Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Ya Allah, kata orang-orang Ansar, mereka berdoa, "Ya Allah, janganlah jadikan diri kami ini punya rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Jangan kau jadikan dalam hati ini ada rasa dengki bagi orang-orang yang beriman." Maka keselamatan hati, ya, dari rasa dengki, dari rasa bermusuhan kepada sesama muslim, itu merupakan pilar akhlak yang tidak kalah pentingnya dari empat pilar, dari tiga pilar akhlak yang lain, ya. Dan siapa yang dalam hatinya itu terdapat pengotor-pengotor, dalam hatinya terdapat hal yang bisa merusak, ya, maka la yumkinu ayyakuna min ahlil akhlak, dia tidak mungkin bisa termasuk sebagai orang-orang yang berakhlak baik, ya. Li'anna fasadal batin wanhirafahu yan'aqis ala zahirihi. Karena kalau hatinya itu bermasalah, hatinya itu berpenyakit, maka itu akan tercermin dalam perbuatan lahiriahnya, ya. Dalilnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah dalam jasad kita ini ada segumpal daging. "Idza salahat salahal jasadu kullu." Kalau daging tersebut baik, seluruh jasad akan baik. "Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Kalau segumpal daging tersebut jelek, maka juga akan jelek semua jasad kita. "Ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati kita. Ya, maka hati kita kalau dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati akan berpengaruh ke semua tindakan kita. Kita dengki sama orang, kita iri sama orang, kita hasad sama orang. Apa yang terjadi? Kita kesel, ya. Kalau dia menceritakan kebaikan, kita merengut. dia cerita tentang nikmat dia, wah ketambah merenggut, tambah stres, ya. Kemudian dia dapat rezeki, wah kita tambah pengen dia itu, wah semoga dia nggak dapat rezeki. Kita mendoakan dia supaya nggak dapat rezeki. Ya ini kan apa yang ada dalam hati terlahirkan dalam perbuatan, ya. Maka ketika hati itu baik, ya, faida saluha qalbul mar'i wa taba sariratuhu minad dawakhil sayyi'ah wal bawatinil fasidah fa innahu bi idznillah tabaraka wa ta'ala sayatahaqqaqu fihi al khuluq. Ya, maka jika seorang itu hatinya bersih, hatinya baik, dan apa yang tersembunyi dalam jiwanya ini juga baik, ya, dan bersih dari pengotor-pengotor, ya, dan hal-hal yang merusak, maka dengan izin Allah dia akan bisa merealisasikan akhlak yang mulia bi abha suwarihi dengan bentuk yang paling indah, ya, wa ajmala khulalihi, dan perhiasan yang paling bagus. Ya, dia akan menghiasi perbuatannya dengan perbuatan atau dengan akhlak yang mulia. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka adab Islam itu punya kedudukan yang tinggi, ya. Sekali lagi kita jelaskan bahwa adab dalam Islam itu punya kedudukan yang sangat tinggi, ya, di dalam agama ini. Faidha wufiqal muslim ila ma'rifati adabil Islam wa akhlaqihi al-'azimah wasta'ana billah 'ala tahqiqiha nala khairan 'aziman. Ketika seorang itu bisa mengenal adab-adab yang baik dalam Islam, mengenal akhlak-akhlak yang agung, dan juga dia memohon kepada Allah, meminta tolong kepada Allah untuk bisa merealisasikannya, maka dia akan mencapai atau mendapatkan kebaikan yang besar dan keutamaan yang luar biasa luas, ya, wa fadlan 'amiman fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia akan mendapat manfaatnya, ya Allah. Kita lihat, ya, ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Beliau itu meskipun banyak orang di dunia ini yang berbeda faham dengan beliau, ya, tapi masya Allah, karena akhlak beliau yang luar biasa, meskipun itu dari sisi akidah itu bergesekan dengan beliau, tetap hormat kepada beliau. Kenapa? Akhlaknya luar biasa. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya, mufti Arab Saudi di masa silam. Masya Allah, ya. Maka itu baru di dunia, belum lagi nanti di akhirat, insya Allah kedudukannya akan sangat tinggi, ya. Maka seorang muslim itu perlu, sangat perlu untuk mempelajari akhlak Islam yang tinggi, ya, dan adab-adab yang sempurna. Ya, dengan apa? Ya, dengan niat yang juga ikhlas dalam mempelajarinya, ya. Karena niat itu juga bisa dimasuki oleh hal-hal yang mengotorinya. Dimasuki oleh tujuan-tujuan yang lain yang bisa mengotori niat tersebut. Ya, kalau dia bisa mempertahankan niat yang ikhlas untuk memperbaiki akhlaknya, untuk mempelajari akhlak yang mulia, maka amalnya itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini di bagian terakhir dari risalah ini beliau Syekh Abdul Razak menjelaskan mengenai pentingnya untuk kita yang pertama adalah mengikhlaskan niat hanya untuk Allah. Ya. Dan berusaha untuk terus menjaga niat ini sampai akhir. Karena niat ini, kata seorang ulama, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan niat itu susah untuk diatur, ya. Ma'alajtu syai' ya asyaddu min niyati. Aku belum pernah mengurus sesuatu yang lebih berat daripada niat. Fa innaha tataqallab alayya. Karena dia itu selalu berbolak-balik. Awalnya ikhlas, di tengah-tengah enggak ikhlas, di tengah-tengah ada niat-niat yang lain. Maka yang pertama beliau tekankan di sini adalah pertama kita berusaha mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah dalam memperbaiki akhlak kita. Kemudian hendaknya dia meminta tolong kepada Allah dalam usahanya tersebut, ya. Di antara yang beliau nukilkan di sini riwayatnya adalah riwayat di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ya. Beliau berpesan kepada Mu'adz, "Usika ya Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salati kulli salatin taqulu Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadati." Di antara pesan beliau kepada Mu'adz bin Jabal adalah, aku berwasiat kepada engkau wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan dalam akhir salatmu doa sebagai berikut. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku supaya bisa berzikir mengingat engkau. Ya, jadi meminta tolong kepada Allah supaya bisa mengingat Allah. Ya. Kemudian wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Tolonglah aku supaya bisa bersyukur kepadamu ya Allah, dan tolonglah aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Wa husni ibadati, dan perbaikilah diriku dalam beribadah kepadamu. Ini wasiat Nabi kepada Mu'adz untuk apa? Meminta tolong kepada Allah dalam hal tersebut. Ya, maka ini harus kita perhatikan ya, bahwa tidak hanya niat tapi juga meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, berilah aku akhlak yang baik. Ya. Mudahkanlah aku untuk mendapatkan akhlak yang baik. Ini juga hal yang penting. Ya. Dan yang terakhir di sini sebelum kita tutup pada pertemuan kali ini, kita ringkas ya apa yang harus kita lakukan. Ya, yang tadi adalah mujahadah atau berusaha meluruskan niat. Yang kedua adalah berusaha belajar seperti apa akhlak yang mulia. Nah, dan inilah yang kita lakukan di masa yang kita lakukan sekarang, yaitu kita belajar, sama-sama belajar, saya dan antum dan seluruh pendengar semuanya sama-sama belajar. Ya, karena ketika saya menyampaikan ini juga menjadi pesan buat saya sendiri. Ya, jadi kita sama-sama belajar untuk bagaimana akhlak dan adab yang baik. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu kita tahu ilmunya, kita coba terapkan. Ya, adab tersebut, akhlak yang baik tersebut seperti apa? Ya, kemudian kita yang keempat adalah kita berusaha untuk mendakwahkannya, mengajak orang lain. Dakwah itu kan artinya mengajak. Orang yang kita ajak untuk mempelajari akhlak yang mulia. Kalau kita tahu suatu sesuatu itu adalah suatu kebaikan, kita ajak orang lain untuk sama-sama mengikuti kebaikan tersebut. Ya, dan yang terakhir tadi adalah ya, yang paling penting adalah beristianah kepada Allah. Meminta tolong kepada Allah. Semua itu tidak akan bisa terwujud kecuali atas kehendak Allah, atas pertolongan Allah. Enggak mungkin mau sekuat apapun yang kita usahakan kalau Allah tidak mengizinkan, Allah tidak menolong, kita enggak akan bisa. Maka bagian terakhir kita adalah mujahadah, meminta tolong kepada Allah atas setiap usaha kita, ya, usaha belajar, usaha menerapkan akhlak, usaha-usaha menjaga niat, semua itu dilandasi dengan berdoa kepada Allah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menutup pembahasan ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Semangatlah kamu dalam hal-hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan lemah. Ya, artinya jangan menyerah, jangan lemah gitu ya. Kita harus berusaha supaya kita bisa mendapatkan akhlak yang mulia. Dan demikian yang kita bahas di bab ini, insyaallah taala pada pertemuan mendatang kita sudah bisa masuk di pembahasan yang pertama. Ya, kalau yang tadi itu adalah pembukaan, ya, besok kita sudah mulai bab mengenai birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa melanjutkan pembahasan ini sampai selesai. Ya, barangkali demikian yang kita bahas pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian di sore hari ini pada kitab Ahadisul Akhlak. Dan seperti biasa Ustaz, di sore hari ini sudah masuk beberapa pertanyaan kembali yang masuk ke redaksi kami. Yeah. Ada dua pertanyaan Ustaz, kita bacakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah orang Islam itu bisa dikatakan Muslim sedangkan dia tidak mengerjakan sholat? Ya. Dan orang Muslim itu belum tentu mukmin. Orang Muslim sifatnya baru mengerjakan sholat, kalau orang mukmin sifatnya mendirikan sholat, karena orang Muslim tujuannya belum sinkron. Kalau orang mau membuat perbuatan, perkataan hatinya tidak sinkron dan semacamnya, Ustaz. Apakah perkataan saya ini salah? Mohon dijelaskan kembali, Ustaz. Fadl. Ya. Jadi dalam sebuah hadis, hadis Jibril alaihissalam ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, dalam rangka memberikan pelajaran kepada para sahabat, Jibril bertanya kepada Nabi SAW, ya, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW mengatakan, antu mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa liyamil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan juga kepada qada dan qadar. Maka iman itu kalau disandingkan dengan Islam, memang maknanya adalah keyakinan. Sedangkan Islam, kata beliau sallallahu alaihi, ya, al-islamu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita in sata'ta ila hisabila. Islam itu adalah syahadat, salat, puasa, zakat, puasa dan haji. Ya, jadi memang secara kalau kita sandingkan dua kalimat iman dan Islam, maka betul iman merupakan bagian akidah atau i'tiqad atau keyakinan, sedangkan Islam merupakan amalan. Ya. Nah, makanya tingkatan iman itu lebih tinggi daripada Islam. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, Allah taala mengatakan qaulatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab mengatakan, Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Ya. Nah, kan tapi Allah suruh kepada nabinya untuk mengatakan qulu aslamna. Katakanlah kalian sudah berislam. Ya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk kepada kalbu kalian. Ya. Maka boleh jadi ada orang yang dia sudah menjalankan rukun Islam tapi belum mencapai hakikat keimanan. Ya, itu. Tapi kita juga perlu lihat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan sholat, maka dia juga bisa kehilangan imannya. Ya. Kenapa? Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-ahdu bainana wa baina wa bainahum yaitu wa baina al-kuffar as-shalah. Batasan atau perjanjian kita antara kita dan orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Maka dia tidak beriman. Ya. Jadi memang betul Islam itu adalah amalan lahiriah. Tapi kalau orang tidak melaksanakan amalan lahiriah tersebut, maka dia juga akan kehilangan iman. Ya. Jadi jangan salah ya. Jangan mentang-mentang kemudian Islam itu kan berislam itu kan amalan lahiriah. Iya, tapi kalau kita tinggalkan rukun Islam ya sama saja kehilangan iman. Gitu ya. Jadi iman dan Islam itu adalah sesuatu yang saling berkaitan erat. Ya, kalau disebutkan salah satu maka keduanya sinonim. Iman adalah Islam, Islam adalah iman. Kalau disebutkan bareng baru dia berbeda. Tapi jangan salah, kalau Islam ditinggalkan maka iman juga akan hilang. Kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, semoga dapat dipahami dan juga diamalkan bagi penanya dan juga untuk kita semua habibnya. Nah, Ustaz, masih ada satu pertanyaan kembali yang di sore hari ini sudah masuk, Ustaz. Mungkin sebagai penutup ya, Ustaz ya, kita bacakan pertanyaan terakhir dari saudara Bagas. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika kita mengajarkan kebaikan tetapi tidak diamalkan olehnya, apakah masih tetap akan mendapat pahala amal jariah, Ustaz? Syukran, Ustaz. Ya. Kalau kita mendakwahkan kepada orang lain, ya kita pasti dapat pahala. Kalau kita ikhlas mendakwahkan itu hanya mengharap ridha Allah, ya, maka kita pasti dapat pahala. Ya, dan kepastian itu tentu yang tahu Allah kan gitu ya. Tapi secara teori kalau orang itu ikhlas niatnya untuk Allah, maka sudah pasti dapat pahala dengan dakwahnya walaupun dakwahnya itu tidak digubris, tidak dilaksanakan. Ya. Kalau dia ke dakwahnya itu disambut dan kemudian diamalkan, maka ada pahala tambahan yang datang sebagaimana dalam hadis man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Bagi siapa yang memberikan satu contoh kebaikan dalam Islam atau dalam artian yang lebih luas, mengajak sesuatu ke dalam kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan tersebut dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau dia dakwah, dia kemudian dakwah itu disambut dan kemudian diamalkan, nah itu akan menjadi pahala tambahan. Tapi seandainya tidak diamalkan, tidak disambut, dibiarkannya tidak digubris, dia tetap dapat pahala atas dakwahnya meskipun dia tidak mendapatkan pahala jariahnya. Ya, wallahu alam bissawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan ini adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan di sore hari ini, Ustaz. Sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan, Ustaz, atas waktu dan kesempatannya di sore hari ini. Wa iyyakum. Bisa kembali lagi hadir menemani ruang dengan sobat muslim dari kajian kitab Ahadisul Akhlak serial remaja. Ya, baik sobat muslim, jazakumullah wa iyyakum, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta. Demikian kebersamaan kita pada sore hari ini pada kajian serial remaja. Ya, sudah dibersamai kembali oleh guru kita kembali, Ustaz Dunia Hadistian Ragil, Hafizallahu Ta'ala. Sekadar informasi, kajian ini kita baru masuk pada pertemuan yang kedua. Tentunya sobat muslim, jangan melewatkan kajian ini, kajian dari kitab Ahadisul Akhlak, yang bisa sobat muslim ikuti kembali di setiap pekannya di akhir pekan, pada hari Ahad, di jam 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa juga, sahabat semua bisa kembali bergabung di sore hari pada pekan yang akan datang. Sobat muslim bisa berkonsultasi kepada beliau juga. Seperti biasa, pertanyaannya bisa diajukan kembali melalui WhatsApp atau pesan singkat SMS di 0823 2727 5333. Baik, semoga kita yang menyimak dan mendengarkan kajian pada kesempatan sore hari ini senantiasa Allah berkahi ilmu yang kita dapatkan, dan juga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muslim 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.